yang merindukanmu ditemani oleh sepi waktu. Lautan membentang, langit terang benderang, betapa berselimut kesunyian, beku di penantian yang berkepanjangan, badannya bersimpul, hatinya terbang, kekasihnya tiada jalanan tiada terbayangkan. Beribu siang, beribu malam, ia bersujud waktu.